Penulis kemudian memulai bukunya dengan menyebutkan contoh-contoh para penggenggam bara api, baik di zaman yang lalu ataupun di zaman yang sekarang ini. Maka saya akan berusaha untuk meringkas buku ini menjadi beberapa buah poin. Kita katakan ciri-ciri penggenggam bara, ciri-ciri muslimah penggenggam bara api. Dan seperti saya katakan, hal ini tidaklah disebut dalam buku ini. Urutan yang semacam ini tidaklah disebutkan dalam buku atau dalam kaset ini. Kita katakan ciri-ciri penggenggam bara api. Yang pertama, dia adalah muslimah yang mu'minatun billah, muwahhidatun fi ibadatillah, la tusyriku fi ibadatillahi ahadan. Muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya dengan seorang pun di kalangan makhluknya. Muslimatun mu'minatun, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muslimah yang tahu tujuan hidupnya, untuk apa dia diciptakan. Muslimah yang tahu bahwasanya dia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimatun arifatun bi amrillah, muslimah yang tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam ayat-ayat Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Muslimah yang tahu bahwasanya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah. Muslimatun yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang takut ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Takut ketika mendengar ayat Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat selain kesyirikan. Itulah muslimah penggenggam bara api di zaman ini. Muslimah yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi di sisinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diceritakan oleh muallif tentang seorang muslimah penggenggam bara api di zaman dulu yang terkenal dengan Masyitatu Fir'aun, penyisir rambut putri Fir'aun, Masyitatu binti Fir'aun, Masyitah, penyisir rambut anak putri dari Fir'aun. Inilah orang wanita, seorang muslimah yang pandangannya jauh ke depan. Manakah kita? Manakah kita? Di manakah kita kedudukan kita dari Masyitah binti Fir'aun? Masyitah, tukang sisir rambut anak perempuan Fir'aun. Hanya dicoba sedikit saja sudah lepas kerudung dari atas kepala. Hanya dicoba sedikit saja sudah lepas jenggot-jenggot dari dagu kita. Hanya dicoba sedikit kita sudah turun celana-celana di bawah mata kaki. Dicoba sedikit saja lepas kita dari sholat berjamaah. Dicoba sedikit saja hijab di tubuh kita sudah lepas. Karena kita tidak punya keyakinan, tidak punya kesabaran sebagaimana kesabarannya Masyitatu binti Fir'aun. Kisah yang pertama dan ciri wanita yang pertama. Adapun kisah yang kedua adalah Khonsa, yang tidak disebutkan atau mungkin disebutkan dalam buku ini. Khonsa, ibu dari empat syuhada, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Khansa adalah seorang sahabiyah yang mendidik anaknya menjadi seorang mujahid, mendidik anaknya sebagai seorang pejuang muslim, tidak tegang. Maka pada hari Qadisiyah, pertempuran Qadisiyah, Khansa radhiyallahu taala anha menghasung 4 anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya kita telah masuk dalam Islam tanpa paksaan. Dan sesungguhnya engkau dilahirkan dari seorang bapak yang satu dan seorang ibu yang satu. Dan aku tidak pernah menyia-nyiakan nasab kalian. Aku tidak pernah berzina. Bapak kalian tidak pernah berzina. Sesungguhnya kalian adalah dari keturunan yang mulia. Maka berperanglah melawan orang-orang kafir. Janganlah kalian ragu-ragu. Maka turunlah 4 syuhada, 4 anak laki-laki, jagoan-jagoan yang selama ini dia bimbing dengan lelah capek, satu persatu meninggalkan dunia menuruti nasihat ibunya dengan bersyair, dengan syair-syair yang terkenal. Maka ketika kabar bahwasanya 4 anaknya meninggal dunia, Khansa tidaklah menangis dan tidaklah sedih. Dia mengucapkan satu kata yang menunjukkan keteguhan dan cita-cita dia. Pandangan yang jauh ke depan. Apa kata Khansa? Alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim. Wa arju an yajma'ani bihim fi rahmatih. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan diriku dengan terbunuhnya 4 anakku. 4 anaknya meninggal, dia merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, aduh, seorang ibu mengeluh, "Duh, anak saya ini mondok, saya enggak pernah ketemu dengan saya." Ya. Anak saya perginya jauh belajar ngaji sampai ke Madinah, enggak pernah pulang-pulang. Atau anak saya menuntut ilmu jauh ke sana. Atau suami saya, Masya Allah, kerjanya ngaji saja. Paling enggak minimal 1 minggu harusnya kerja untuk keluarga, sekarang mengisi waktunya dengan pengajian. Tapi lihatlah Khansa. Alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim. Ini anak kita, suami kita, saudari kita belum mati. Sudah menyesalnya bukan main. Lihatlah Khansa yang 4 anaknya sudah meninggal dunia. Tertebas lehernya di medan perang. Dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan diriku dengan terbunuhnya mereka. Dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkanku dan mereka di dalam rahmatnya. Lihatlah perkataan yang terkenal ini. Inilah pandangan yang jauh ke depan. Seorang wanita yang pandangannya tidak picik. Seorang muslimah yang tegar. Seorang wanita yang tidak memikirkan dunia, akan tapi memikirkan akhiratnya. Ini adalah Khansa. Lihatlah Asma bintu Abi Bakar. Ibu dari seorang mujahid yang sangat terkenal. Ibu seorang sahabat yang sangat terkenal. Ibu dari seorang sahabat yang pertama kali dilahirkan di kota Hijrah, Madinah. Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair terkepung di Mekah oleh pasukan Hajjaj, maka dia datang kepada Asma binti Abi Bakar. Wahai ibu, sesungguhnya istri, keluarga dan para pengikutku sudah meninggalkanku. Tidaklah ada yang menemaniku untuk melawan pasukan musuh kecuali kesabaran dan keyakinanku. Maka nasihatkanlah buatku suatu nasihat, wahai ibuku, supaya aku bisa berpegang teguh dengannya. Asma yang saat itu sudah sangat renta dan usianya sudah sangat senja, 100 tahun kurang sedikit. Dia mengatakan kepada anaknya dengan tegar, wahai anakku, kalau engkau betul-betul di atas kebenaran, maka jangan ragu-ragu. Sesungguhnya sahabat-sahabatmu sudah meninggalkan dunia ini untuk memperjuangkan kebenaran, maka lakukanlah apa yang kau perjuangkan. Tapi kalau engkau di atas dan mencari kepentingan dunia, maka engkau adalah syarru khalqillah. Engkau adalah sebaik-baik musuh Allah, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu, seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah. Maka Abdullah bin Zubair dengan bersemangat dia pun mengatakan, kalau begitu saya akan memperjuangkan kebenaran. Saya yakin di atas kebenaran. Maka sang Asma mendekati anaknya dan memeluknya untuk perpisahan. Dan dia terganjal antara tubuhnya dan tubuh anaknya baju perang, baju besi. Apa kata Asma? Wahai Abdullah, wahai ibni, wahai anakku, apa-apaan ini? Ini baju besi? Bukanlah kebiasaan orang-orang yang mencarinya, yang mencari akhirat. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang takut dan senantiasa mencari dunia. Tinggalkan ini. Maka dilepaslah baju besi oleh Abdullah bin Zubair. Dan dia pun turun ke medan perang dan meninggal dunia. Sebelumnya dia berkata kepada Asma binti Abi Bakar, wahai ibu, hanya satu yang aku takutkan, hanya satu yang aku khawatirkan. Apa itu wahai anakku? Sesungguhnya aku khawatir kalau aku meninggal nanti, mereka akan menyalip diriku dan mencabik-cabik tubuhku. Apa kata sang Asma? Wahai anakku, sesungguhnya kambing tidak akan merasa sakit ketika dikuliti setelah disembelih. Sesungguhnya kambing tidak akan merasa pedih ketika dikuliti kalau dia sudah mati. Lihat bagaimana Asma menenangkan hati dari anaknya. Duhai anakku, jangan khawatir. Walaupun mereka salib dirimu, walaupun mereka cabik-cabik dirimu, mereka robek-robek tubuhmu, kamu tidak akan merasa setelah kamu mati dan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan terasa sedikit pun. Lihatlah Asma yang sudah tua renta, beda sekali dengan ummahat di zaman sekarang ini. Aduh, jangan anakku nanti kamu jatuh, kamu luka nanti kakinya. Aduh anakku nanti kamu meninggal dunia. Aduh jangan kamu kesana, banyak halangannya. Duhai anak perempuanku, janganlah tutup dirimu. Nanti kamu gak mendapatkan jodoh, kamu tidak mendapatkan suami, kamu tidak mendapatkan pekerjaan. Jauh sekali. Lihatlah bagaimana Asma bintu Abi Bakar berpikir. Sesungguhnya kambing apabila dikuliti, tidak akan terasa apabila dia sudah mati. Inilah wanita penggenggam bara api. Itu adalah ciri dari penggenggam bara api yang pertama. Adapun, dan ini kisah-kisah ini bisa antum baca pada halaman 1-20 atau halaman 24-26, kecuali beberapa kisah yang saya tambahkan. Yang kedua adalah ciri dari penggenggam api adalah muslimatun mu'minatun muttabi'atun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada muslimah yang beriman, yang berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fulanah wala fulan, la model wala bintang film, wala wanita karir fulan, wala wanita karir fulani. Yang jelas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang di depannya terdapat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang senantiasa di depannya terdapat sosok para sahabiyah radhiyallahu taala anhunna ajmain. Wanita yang senantiasa tergambar di depannya perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi bid'ah, menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wanita yang tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wanita yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wanita yang memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil dan laksanakan. Dan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Wanita yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Wanita yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain, tidak pantas bagi seorang laki-laki beriman, seorang laki-laki yang mengaku beriman, seorang wanita muslimah yang mengaku beriman, untuk memiliki pilihan lain apabila Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan dengan suatu perkara. Wanita yang apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijab, maka mereka segera mengulurkan hijab mereka. Wanita yang ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka dan menutupi dada-dada mereka, mereka pun segera mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Itulah wanita kalangan sahabat. Fatimah wa Aisyah wa Sauda wa Maimunah, ummahatul muslimin wa azwaju ashabihi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Wanita ummahat muslimin dan para istri para sahabat, yang ketika diperintahkan hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka, maka mereka segera sobek kain-kain mereka untuk menutupi wajah dan kepala mereka. Wanita yang tega untuk merobek sarung mereka demi untuk melaksanakan ayat hijab. Dan wanita yang apabila diperintahkan mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mundur sedikit pun. Suatu kisah yang disebutkan dalam buku ini, kisah seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat terkenal di penduduk Ansar, seorang yang sangat terkenal di penduduk Madinah, seorang yang sangat-sangat masyhur di kalangan penduduk Madinah. Kisah yang menunjukkan bagaimana seorang wanita taat kepada Rasulnya, mengikuti petunjuk Rasulnya tanpa ragu-ragu sedikit pun, berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang sangat terkenal pula, itu Julaibib, seorang pria yang bernama Julaibib, seorang yang sangat terkenal dan semua penduduk Madinah mengenalnya. Sampai-sampai setiap bapak-bapak di rumah penduduk Madinah Ansar mengatakan, "La tudkhilanna Julaibiban fi buyutikunna." Jangan sekali-kali Julaibib masuk ke rumah kalian. Karena saking terkenalnya Julaibib, jangan sekali-kali Julaibib masuk ke rumah kalian. Bagaimana ini Ustaz? Orang terkenal kok enggak boleh masuk? Kita kedatangan tamu terkenal, kita persilahkan masuk. Ini kok malah tidak boleh masuk? Ada apa dengan Julaibib ya Ustaz? Sesungguhnya Julaibib adalah seorang pemuda yang sangat terkenal, yadkhulunan nisa, sering keluar masuk di kalangan kaum perempuan. Yula ibuhunna, suka menggoda mereka. Dan suka mempermainkan kaum wanita. Sangat terkenal, sampai mendapatkan blacklist. Apa itu blacklist? Catatan hitam. Jangan sampai Julaibib masuk ke rumah kita. Karena terkenalnya Julaibib. Dan kebiasaan orang Ansor adalah mereka tidak akan menikahkan anak gadis mereka sampai mengetahui adakah Rasulullah SAW ingin menikahi anak gadis mereka ataukah tidak. Suatu saat datanglah Rasulullah SAW ke sebuah rumah seorang Ansor yang memiliki seorang putri. Kedatangan Rasulullah SAW adalah suatu hal yang menggembirakan. Mereka sangat senang dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ditambah lagi apa yang diangan-angankan keluar dari lisan Rasulullah SAW. Ya fulan, wahai bapak, zawijni bintaki o bintaka, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu. Subhanallah, nikmah wa karamah ya Rasulullah. Sungguh betul-betul kenikmatan dan kemuliaan. Silakan ya Rasulullah, dengan tangan terbuka, hati terhampar luasnya, saya terima nikahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan untukku. Bukan untukmu wahai Rasulullah. Ya, bukan untukku. Terus kira-kira untuk siapa? Yang sudah terkenal di kalangan kalian. Junaidib. Sesungguhnya aku akan minta menikahkan anakmu dengan Julaibib. Julaibib ya Rasulullah. Julaibib ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, khalini ukallimu ummah. Sebentar Rasulullah, aku akan mengajak bicara ibunya. Tak ajak rembukan dulu. Maka pulanglah sang bapak ke rumahnya dengan membawa berita dari Rasulullah SAW. Wahai istriku, ada apa bapak? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah meminang anak perempuanmu. Subhanallah, ni'mah wa karamah. Suatu kenikmatan dan suatu kemuliaan. Wahai bapak, segera kita nikahkan. Persiapkan acara pernikahan anak kita. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tunggu apa lagi pak? Kenapa murung? Ibu, ada apa pak? Rasulullah SAW bukan untuk menikah untuk bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya? Terus untuk siapa? Untuk seorang yang terkenal di kota ini. Untuk seorang yang terkenal di kota ini. Siapakah dia? Julaibib, bu. Ah, Julaibib. Julaibib. Sampai berulang-ulang. Julaibib, pak. Iya, Julaibib. Subhanallah, tidak. Adapun untuk Julaibib, maka aku menolaknya. Jangan. Anak perempuan kita jangan diberikan kepada Julaibib. Maka sang bapak pun manggut-manggut. Kalau begitu, saya akan datang kepada Rasulullah SAW dan akan menolak pinangan Rasulullah SAW. Ketika sang bapak akan melangkahkan kaki keluar rumahnya, tiba-tiba keluarlah sang gadis dari tirainya. Keluarlah sang gadis dari biliknya. Wahai bapak, wahai ibu, apa yang kalian bawa? Siapakah yang memerintahkan kalian? Wahai putriku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah meminang dirimu untuk Julaibib. Wahai ayah, wahai ibu, lihatlah bagaimana muslimah penggenggam bara api yang muttabi'ah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mukminah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan suatu jawaban yang diabadikan. Dia mengatakan, wahai bapak, wahai ibu, ataruduna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu. Adakah kalian menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kalian menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, jangan. Itba'uni, bawa aku ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqbalu, terimalah pinangannya. Fa innahu lam yudayyi'ni. Dalam riwayat yang lain, fa innahu lan yudayyi'ani. sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan menyia-nyiakanku. Subhanallah. Wanita mana yang siap seperti ini? Yang siap melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Ketika diperintahkan, menikahlah kamu dengan si fulan oleh Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, sami'na wa ata'na. Maka dinikahkanlah sang perempuan ini dengan Julaibi. Ternyata, apakah salah pilihan Rasulullah SAW? Tidak. Ternyata Rasulullah SAW memilihkan buat anak perempuan itu seorang calon penduduk surga. Seorang calon penghuni surga. Seorang yang syahid, yang mati di medan perang. Maka ketika bulan-bulan masih penuh dengan madu, rumah-rumah masih dihuni dengan semut karena banyaknya madu, terdengar genderang perang di Tabuh. Bukan genderang ronda ya, genderang perang. Maka berangkatlah Julaibib yang mungkin baru 1,5 bulan menikah, atau bahkan kurang dari itu. Julaibib berangkat dalam pasukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan bagi pihak muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, Tafaqqadu fi qatlakum, atau hal faqattum ahadan, adakah kalian kehilangan seseorang? Maka mereka pun, para sahabat yang lain, berkeliling, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan telah meninggal, fulan telah syahid, fulan telah meninggal. Maka Rasulullah SAW kembali, hal faqattum ahadan, coba periksa lagi, adakah kalian kehilangan seseorang? Maka mereka berkitar, memutari lingkaran pertempuran, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi. Ma faqatna ahadan, kami sudah tidak merasa kehilangan seorang pun, sudah enggak ada lagi yang kami kenal. Kata Rasulullah SAW, walakinni faqattu Julaibiban, aku kehilangan Julaibib, tolong cari dia. Lihat, Julaibib tidak terkenal di kalangan sahabat kecuali dengan kejelekan. Sampai-sampai dia mati pun enggak ada yang merasa kehilangan. Subhanallah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan dia wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya aku kehilangan Julaibib, cari dia. Maka para sahabat pun berkeliling mencari Julaibib. Didapatkan di suatu tempat yang terpencil, Julaibib terkapar, terbunuh. Di sampingnya ada 7 orang-orang kafir. Maka mereka pun melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Julaibib telah meninggal dunia. Di sekitarnya ada 7 orang kafir. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qatalat sab'ah thumma qataluhu. Sesungguhnya dia sudah membunuh 7 orang. Julaibib, pahlawan 1 lawan 7. Siapa yang mampu di antara kita? Kemudian mereka pun membunuh Julaibib. Fa inni minhu wa huwa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah bagian dari dia dan dia adalah bagian dariku. Maka direngkuhnya jasad Julaibib. Dipangkunya Julaibib dan digalinya kuburan. Sementara menggali kuburan, maka tidak ada kasur untuk bersandar tubuh Julaibib kecuali tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan ini adalah nikmah wa barakah, bersentuhan dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan seorang penduduk surga buat sang putri, dan sang putri mengatakan, ataruduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu idfauni, Idzan lam yudayyini. Adakah engkau wahai bapak, wahai ibu menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia itu akan tidak akan menyia-nyiakanku. Inilah kisah dari Julaibib. Seorang penggenggam bara api. Seorang wanita yang betul-betul taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah yang semacam ini. Kan tapi mungkin karena waktu, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan ciri-ciri dari muslimah penggenggam bara api yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.